وفقك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، para ikhwah dan akhwat dan kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian secara langsung, siaran secara langsung. Mudah-mudahan kajian malam ini bisa dipahami dengan sebaik-baiknya, yaitu terkait dengan qawaid nahwiyah, itu kaedah-kaedah nahwu. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita membahas tentang yaitu alamatul i'rab lil asma wal af'al, yaitu tanda-tanda i'rab bagi isim dan bagi fi'il. Alhamdulillah, kita sudah tuntaskan pembahasan tersebut. Malam ini kita masuk kepada latihan. Latihan ini sangat penting. Makanya setiap modul yang ada di kitab ini ada latihan-latihannya. Tentu latihan-latihannya berkaitan dengan kaedah. Kenapa perlu ada latihan? Untuk melihat sejauh mana pemahaman para yang ikut kajian ini, sejauh mana penguasaannya. Apakah betul-betul sudah memahami tentang kaedah yang dibahas atau belum? Maka itu masing-masing bisa mengukur, ya, mengukur diri masing-masing dalam pemahaman ketika menjawab latihan-latihan ini. Kalau bisa menjawab dengan tepat dan yaitu sahih, tepat dan baik, maka berarti peserta yang menjawab tersebut berarti sudah bisa dikatakan menguasai kaedah yang sudah kita pelajari. Baik, kita langsung saja masuk pada tadribat, yaitu halaman safat tasi'ah wa thamanin, yaitu halaman 89. Safat tasi'ah wa thamanin, yaitu halaman 89. Tadribat, yaitu latihan-latihan ini umumnya saya ambil dari atau mengutip ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan subbahasan. Mungkin juga terkait dengan bahasan-bahasan yang sudah kita pelajari. Baik, langsung saja. Ya, fadal. Jazakallahu khairan, Ustaz, telah membuka pertemuan kita di malam hari ini. Dan untuk pemanasan mungkin, Ustaz, kita akan berikan kesempatan dulu kepada ikhwah di studio. Silakan. Baik, lahwah, sebelum antum baca ayat, nah, pertanyaannya ada di bawah terakhir setelah ayatnya. At-tadrib awal, yaitu permintaan adalah keluarkan hal-hal berikut ini dari ayat-ayat yang lalu. Yaitu apa? Pertama, isim mufrad, kemudian jamak mudzakkar salim, kemudian jamak mu'anas salim, kemudian isim minal asma'il khamsah, kemudian isim manqus mahzufatil ya, isim manqus yang ya-nya dibuang, kemudian tiga fi'il min af'alil khamsah mukhtalifah, yang tentu berbeda-beda, ya. Kemudian isim maksur, kemudian tiga daripada isim musanna. Mungkin nanti di dalam menjawab mungkin ada lagi, barangkali saya akan kejar pertanyaannya. Ya. Baik, tafadhol. Ya. Bismillah. Waqala ta'ala, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, hatta idha atau ala wadin namli. Ini berarti ayat kedua, ya. Pertama sudah, ya. Berarti sudah masuk, ya. Sudah. Tapi enggak apa-apa, kita ulang kembali. Ayat yang pertama, baru satu ayat, ya. Ya. Ya. Qala Allah ta'ala, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in. Taib. Ada innas itu, ya. Ada innah, ya. Betul. Ada inna. Ini sudah pernah dibahas di mana? Durusul lughah. Ya, karena antum peserta lama, perlu saya ungkit-ungkit kembali ini tentang ilmu ini nih. Ya. Ini. Kenapa si hamzanya maksura? Kenapa enggak maftuha? Kenapa enggak anni? Ini jilid berapa itu? Durusul lughah. Sampai jilid pun lupa ya. Jilid ketiga ya. Di jilid ketiga. Iya. Pembahasannya itu jilid ketiga. Jadi kenapa dibaca hamzah kasrah? Ini kelenggaan nih. Kena fibtidail kalam. Jadi ketika inna masuk dalam kalimat ismiyah dan dia di awal, maka dibaca kasrah. Ya. Ini inna anzalna. Semuanya pakai inna. Taib. Taib itu askantu itu fi'il apa itu? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Bukankah ada hamzah di awal? Tanda fi'il mudhari. Na'ti. Dari mana tahu itu fi'il madhi? Ada ta apa itu? Ta fa'il atau ta mutaharrika. Iya. Ta mutaharrika atau ta fa'il itu ta tuma tum yang bersambung dengan fi'il madhi ya. Nah. Nah, itu tidak akan ada di fi'il lain, hanya pada fi'il madhi. Jayid. Walaupun ada hamzanya di awal. Hamzah ini bukan bermakna saya pada fi'il mudhari ya, tapi hamzah ini hamzah pola. Fi'il itu polanya Pak af'ala, akrama, ahsana. Baik. Min dzurriyyati biwaidin ghairi dzai zar'in. Taib. Wadin ini isim apa ini? Isim maksur. Isim maksur. Kemana ianya? Mahdhufah. Mahdhufah. Limadha tuhdhaf? Idhafah. Idhafah. Justru idhafah itu ianya tsabitah. Sah? Oh iya, sah. Betul. Antum bagaimana kalau antum bilang hakim Makkah itu kata qadi, qadi Makkah, gimana? Qadi Makkah. Iya. Qadi Makkah ya ada atau ianya dibuang? Ada. Dibuang. Hah? Dibuang kan? Ya. Yakin. Dia berarti ini goyang ini dalam apa penguasaan. Padahal sudah berlalu ya isim manqus ya. Jadi isim manqus kapan ia manqus itu dibuang? Kalau sudah tahu dibuang berarti pemahaman sebaliknya mafhum mukhalafahnya berarti ianya ada. Kalau nakira. Hah? Kalau nakira. Istilah nakira mudhaf bisa nakira juga. Kenapa? Ana tanya, kitabu rajulin, kitab itu nakira atau marifah? Kitabu rajulin. Nakira kan? Nakira zaid nakira, alhasil nakira. Jadi nakira tambah nakira arti idhafah pada nakira, hasilnya nakira. Kalau ma'rifah, nakira zaid ma'rifah atau idhafah al-ma'rifah, sarah ma'rifah. Mudhafnya jadi ma'rifah. Nah, kalau antum istilahnya nakira, bisa jadi mudhaf itu juga nakira. Nah. Iya. Isim manqus pertama dibuang ianya ketika apa? Ghairu muhalla bi al. Tidak pakai alif lam. Itu syarat pertama. Syarat kedua? Bukan mudhaf. Ghairu mudhaf. Nah, dia tidak mudhaf. Yang ketiga? Ghairu mansub. Tidak mansub. Berarti apa pemahamannya? Sebaliknya. Pertama dia pakai alif lam. Kalau pakai alif lam? Pakai ya. Ianya sabita al-qadhi. Ini memang perlu diulang-ulang ini. Iya. Al-qadhi. Ianya mesti ada. Kena ada alif lam. Iya kan? Kalau dia buang alif lam jadi apa? Qadhin. Fi'lun madhin. fi'lun madhin. Itu aja ingat, fi'lun madhin. Terus kalau dia mudhaf, yang syarat kedua tidak ada mudhaf, ha? Ini mudhaf, enggak mudhaf, berarti dibuang. Kalau dia mudhaf, dhahir nampak. Nah, kita bikin ini jadi mudhaf. Qadi Makkata. Makkata. Mudhaf ilaih. Qadi Makkah, ianya mesti ada. Muncul ya. Iya. Enggak boleh dibuang. Terus dibuang lagi kapan syaratnya? Ghaira mansub. Tidak nasab. Ini mansub itu bukan? Bukan. Bukan. Nah, marfu. Tapi kalau mansub ianya sabita. Contohnya qadian. Qadian ini mansub, ianya sabita. Ini mafhum pemaham apa pemahaman sebaliknya daripada kaidah tadi. Nah, sekarang ini bi ghairi apa tadi? Biwadin ghairi di ghairi di betul di zar'in zar'in. Nah, yang ditanya ini, nah, kemana ianya? Kalau antum bilang mudhaf idhafah, berarti ini ianya ada. Nah, yang kedua, kalau dia mudhaf, bolehkah bertanwin? Tidak boleh. Tidak boleh. Ini tanwin, ini tanwin apa ini? Kalau mudhaf jelas enggak bertanwin. Ini tanwin iwat kan? An harfin mahdhuf. Tanwin iwat, tanwin pengganti huruf in buang. Huruf apa? Huruf ya. Ianya tidak ada. Maka digantilah dengan tanwin. Nah, kenapa ini dibuang ianya? Berarti ini dia. Karena tidak ada alif lam. Yang kedua bukan mudhaf. Nah, maka antum bilang mudhaf salah. Yang ketiga bukan mansub. Dari mana bukan mansub? Ada huruf jar bi. Di lembah, satu lembah. Biwadin. Di satu lembah. Baik. Kalau dia bukan mudhaf, berarti ini apa nih? Kenapa dia kasrah ini? Rame nih ceritanya nih. Naat. Naat. Naat. Baik. Naat ini nakirah. Ini mudhaf kepada dhi, sah? Dhi mudhaf kepada zara'in. Bisakah na'at ini mad'atnya nakirah, na'atnya idhafah? Bukankah idhafah itu tanda ma'rifah? Itu idhafahnya ke nakirah juga. Ah, itulah saya tadi. Ya. Jadi kalau idhafah kepada nakirah, nakirah za'id nakirah, hasilnya tetap nakirah. Sepanjang apapun ini, ya, antum bikinlah uslub bahasa Arab. Sepanjang apapun idhofa, selagi mudhof ilainya nakira, tetap hasil nakira. Nah, ini ghairi mudhof kepada zi, ya kan? Nah, zinya dari mana tahu ini nakira? Dari mana zi ini tahu nakira? Karena zi ini bani sahib, sah? Karena dia mudhaf kepada nakirah. Ini nakirah ni, zara'in. Nah, idhafah. Maka hasil ini adalah, ini status hukumnya adalah nakirah, bukan ma'rifah. Ya. Bukan ma'rifah. Makanya kalau kita ingin mengetahui zi itu ma'rifah atau nakirah, zi ini mana apa? Mana sahib, sahib. Ha? Itu maknanya. Apa sahib? Pemilik kan? Pemilik. Sahibun. Cuma sahibun ini bisa masuk alif lam. Maka itu tanda nakirah yakbal al. Tanda nakirah dia bisa menerima alif lam. Bukan masuk alif lam. Kalau sudah masuk lam jadi ma'rifah. Ini bisa menerima. Bisa enggak sahib masuk alif lam? Bisa, berarti sahib ini nakirah. Tapi zi bisa masuk alif lam? Biasanya kalau enggak bisa masuk lam berarti ma'rifah. Ini enggak bisa masuk alif lam. Cuma maknanya makna sahib. Nah, karena maknanya makna sahib, yang mana sahib bisa masuk alif lam, maka dhi ini juga nakirah. Nah, syaratnya apa dia nakirah? Kapan ini sahib bisa nakirah? Hah? Kalau idhafah kepada nakirah. Dhi ardin. Apa itu dhi ardin? Sahibu ardin, pemilik tanah. Masih nakirah. Demikian juga dhi ini nakirah. Kalau idhafah kepada nakirah. Dhi zara'in, dhi ardin, pemilik tanah. Sama. Dhi ardin, sahibu ardin. Kapan jadi ma'rifah? Sama seperti ini. Kapan ma'rifah? Kalau idhafah pada ma'rifah. Zil ardi. Sahibul ardi, zil ardi. Nah. Ini sahibu kan zul. Nah. Zul ardi. Zul itu jadi ma'rifah. Tergantung lihat mudhaf ilainya. Mudhaf ilainya nakirah, maka zul itu nakirah. Mudhaf ilainya apa? Ma'rifah. Zinya ma'rifah. Maka di sini zar'in. Kenapa enggak fathul iflam? Karena ghair ini jadi na'at. Nah, kalau pakai alif lam di sini, ini ma'rifah. Nah, ma'rifah tidak bisa jadi na'at bagi kata wadin. Wadin itu nakirah. Nah, ini kaedah ya. Kalau kita ingin menggunakan kata zi itu sebagai na'at, nah, apakah mad'udnya ma'rifah atau nakirah? Kalau mad'udnya ma'rifah, berarti mudhaf ilaih daripada zi ini harus ma'rifah. Kalau mad'udnya nakirah, berarti mudhaf ilaihnya harus bikin nakirah. Nah, contoh yang simple. Ya. Ini terlalu panjang ya. Ini sudah pernah saya dibahas ya pada Durusul Lughah di jilid 3. Ra'aitu atau pakai zi juga. Pada zi ini apa sih? Mina asma'il? Khamsa. Khamsa atau sita ya. Zu. Nah. Kita pakai zi ya, supaya biar sama ya. Ya. Marartu au iltaqaitu. Apa makna iltaqaitu? Saya berjumpa. Berjumpa. Saya berjumpa. Berjumpa dengan siapa? Iltaqa mesti pakai ba. Nah, itu kaedahnya. Kalau laki ya, tanpa ba. Kalau iltaqa, pakai ba. Ada fi'il membutuhkan kata bantu, itu huruf jar. Iltaqaitu birrajuli. Nah, kemudian iltaqaitu birajulin. Saya bertemu dengan laki-laki yang saya maksud laki-laki itu. Kalau ini apa? Saya bertemu dengan seorang laki-laki. Nah. Baik. Laki-laki yang mana? Nah. Perlu dijelaskan. Saya bertemu laki-laki itu, yang saya tahu saya, tapi yang dalam bicara belum tentu juga tahu ya, kecuali ada pembicaraan sebelumnya. Nah, saya perlu jelaskan. Iltaqaitu birrajuli. Saya bertemu laki-laki itu yang punya mobil baru. Tuh. Berarti apa? Hah? Di asyara. Hah? Ini juga pakai zi punya. Mobil baru. Mobil baru apa bahasa Arabnya? Mobil. As-sayyara. Nah, yang mana ini pakai sini as-sayyara itu sayyara. As-sayyara yang atas. Nah, karena ini sebagai kita mau jadikan na'at untuk kata ini, ya. Maka di sini mudhaf ilaih mesti apa? Pakai ma'rifah. Di sayyara. Ah. Al-jadidah. Sayyaratil jadidati. Lihat itu, jangan salah. Matpotnya ini apa? Nakira, afan, majrur, di sini juga majrur. Karena na'at. Kenapa majrur? Mudhaf ilaih, sah? Nah, baru benar ini jadi na'at. Na'at, ma'rifatu, na'at ma'rifatu, na'at nakira ini. Ma'rifah. Na'at ma'rifah. Na'at. Nah, kalau ini nakira, berarti apa? Zi Sayyaratin. Nah. Ha? Jadi datin. Jadi datin. Nah ini, kalau kita ingin menjadikan zi itu sebagai na'at, lihat man'utnya. Man'u ma'rifah atau nakira. Nah, kalau dia ma'rifah, berarti mudhaf ilainya mesti ma'rifah. Kalau man'utnya nakira, maka mudhaf ilainya mesti nakira. Nah, ini tadi kembali tadi apa? Masya Allah, sudah dihapus ya. Nah, kita lihat di sini. Min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Naka ghairi itu na'at atau sifat bagi kata wadin. Mudhaf kepada dzi. Dan dzi mudhaf pada zar'in. Baik. Masya Allah, ahsant. Barakallahu fiik. Baik, jazakallahu khairan untuk ibu di studio. Silakan yang nomor dua. Wa qala ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا أتوا على واد النمل. نعم. طيب. فعل apa itu? أتوا. أتوا فعل فعل ماضي. فعل ماضي ya. فعل ماضي. فعل ماضي. Bersambung dengan apa? Waw jamaah. Waw jamaah. Jamaah. Iya. Asalnya apa? Ata. Ata. Nah. Ata. Ya'ti. Ata ya'ti. Baik. Fa'ala. Yaf'alu. Fa'alu. Kan fa'ala. Fa'ala. Yaf'ilu. Bukan. Ini kan fi'il madhi ini. So? Fa'ala fa'ala. Ya. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'ala. Daraba. Daraba. Darabu. Kataba. Kataba. Katabu. Katabu. Jadi. Fa'ala fa'ala fa'alu. Daraba. Daraba. Darabu. Nah, taib, kemana alifnya? Mahzuf, Ustaz. Mahzuf, iya. Karena bertemunya dua sukun. Bertemu dua sukun, iya, betul. Asalnya apa? Atayati, asalnya ata, at, ata, ataya, atayu, itu asalnya. Ata, alif itu, ya, ata, ya'ti, lihat mudharinya. Ata, ya'ti. Jadi, ata ataya itu untuk menunjukkan apa musanna ya alif tasniyah ata ataya kemudian atayu itu asalnya yu itu berat dhamma ya berat dhamma itu berat nah atayu. Maka dibuang jadilah atau ata atayu jadi atau ya itu fiil madhi baik kita lihat nah tadi wadin sekarang wadi. Nah, ada ianya. Kenapa ianya sabita? Karena diidofahkan ke naml. Iya, karena dia mudhaf. Jawabnya karena dia mudhaf. Mudhaf. Iya. Mudhaf. Ala wadin namli. Wadin namli. Tapi coba i'rab wadi itu. Gimana antum i'rab wadi? Wadi ismun majrurun bi'ala ya. Wa alamatu jarrihi al-kasratun muqaddaratun kenapa li'anahu? Al-kasratun sejak kapan tanwin bertemu dengan alif lam antum i'rab harus sesuai dengan kaidah enggak ada al-kasratun al-kasratu Ustaz al-kasratu. Kalau antum mau tanwinkan jangan masuk alif lam kalau antum kasih alif lam jangan ditanwinkan al-kasratu al-kasratu atau kasratun barakallahu fik. Baik, jazakallahu khairan untuk ikhwan di studio yang sudah memanaskan ya, Ustaz, iya. Untuk tadribat kita di kesempatan malam hari ini. Kami undang Anda para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, silakan Anda bisa berpartisipasi aktif dengan memutar nomor 0218236543. Kami persilakan. Iya. Ya, kami persilakan sekali lagi Anda bisa memutar nomor telepon 0218236543. Kami persilakan. Baik para pemirsa dan pendengar Roja, kami kembali mengingatkan untuk pembelajaran bahasa Arab dasar ini Anda bisa berpartisipasi aktif dan Anda bisa memutar nomor telepon 021-823-6543. Baik, tampaknya mungkin ada sedikit kendala dengan pesawat telepon. Kita coba lagi angkat. Silakan sekali lagi Anda bisa mencoba kembali memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilakan. Ah, baik, tampaknya terputus. Alhamdulillah sudah ada yang tersambung namun terputus. Kami persilakan untuk bisa memutarkan kembali nomor 021-823-6543. Masih di latihan halaman ke-89, masih mengenai i'rab. Kami persilakan. Baik, tampaknya ada sedikit kendala, Ustaz. Mungkin kita lanjutkan kembali kepada ikhwah di studio, Ustaz. Silakan. Silakan untuk ayat yang ketiga. Bismillah. Jangan takut mencoba. Iya. Jangan takut juga antar saya ditanya macam-macam. Ini bukan integrasi. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. May yudlilillahu fala hadiyalah. May yudlilillahu fala hadiyalah. Baik. Nah, coba yang digaris bawahi. Hadiyah. Ada yanya sabita, sah? Kenapa dia yanya sabita? Mansub. Mansub. Baik. Karena dia fathah. Fathah. Ini la apa nanya? La nafiyah. Ya, la nafiyah lil jinsi, yaitu menafikan jenis. Jenis isim setelahnya. Nah, dia hukumnya adalah dia beramal seperti amal inna. Kita tahu isim inna itu apa? Mansub. Nah, di sini isimnya mabni alal fathah fi mahalin nasab. Jadi tetap dia hayanya tidak dibuang karena status dia adalah sebagai isim la yang mana beramal seperti amal inna. Amal inna hukumnya mansub. Makanya tidak dibuang ya-nya, apalagi harakatnya fathah, hadiyalah. Ya. Jadi menafikan jenis fala hadiyalah, may yudlilillahu fala hadiyalah. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk baginya, itu orang yang disesatkan oleh Allah. Baik. Jayid. Baik, kita coba kembali. Ya, silakan. Kita coba kembali untuk penelpon, tampaknya sudah ada yang mencoba masuk di nomor 021-823-6543. Kami persilakan. Silakan. Memang butuh keberanian ya, Seth, untuk mengulang lagi pembelajaran yang telah lalu. Tapi kami persilakan untuk Bapak dan Ibu pemirsa Roja dimanapun Anda berada untuk mencoba kembali menelpon di nomor 021-823-6543. Iya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Umu? Sama Umu Ida di Pacitan, Ustaz. Baik. Nah, tafadhali ya Umu Adit, Umu Ida ya. Ma'am. Iya. Nam ratu Rabi Ustaz ya. Sahih, al-ayah al-rabi'ah. Idnadahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa. Jayid. Nah, idnadahu. Nada ini apa sih? Apa isim maksur? Fi'lun madin, Ustaz. Fi'il madi. Fi'il madi sahih akhir atau mu'tal akhir? Nada mu'tal akhir. Fi'il mu'tal akhir. Alif au ya? Alif, Ustaz. Alif ya. Nada. Asalnya apa? Nada. Ini polanya apa? Polanya fa'ala, nada, yunadi. Jayid. Mana fa'ilnya? Rabbuhu. Rabbu. Nadahu rabbuhu. Al-hanya sebagai apa itu? Rabbuhu. Ha yang pertama nadahu, al-ha al-ula yang sebagai maf'ul bih. Taib, jayid. Ini ulang-ulang kembali. Nah, al-wadi ini kenapa ianya sabita? Karena kemasukan al, karena menggunakan al, Ustaz. Ah, karena ada alif lam ya. Naam. Nah, ada alif lam. Al-muqaddas. Al-muqaddas na'at. Na'at. Bacanya apa itu? Bil wadil. Bil wadil muqaddasi. Muqaddasi. Baik, tua. Tua takdir, Ustaz. Sebagai apa? Sebagai takdir. Hah? Tamyiz. Tamyiz. Yakin? Insyaallah, Ustaz. Iya. Hadha laysa bisahih. Badal, hadha isim, nama daripada wadi, namanya tua. Oh, jadi badal bukan takib ya, Ustaz? Bukan, ini badal. Ay badal, badal mutabik. Badal mutabik, atau badal kul min kul. Al-wadi, apa nama al-wadi? Tua. Ya. Al-wadi al-muqaddas, lembah yang suci. Apa namanya? Tua. Ya, ini badal. Baik, sama sebenarnya al-ustadhu, guru. Siapa gurunya? Namanya siapa? Ahmad. Al-ustadhu Ahmadu hadirun. Jadi Ahmad itu badal daripada al-ustadh. Makanya kalau badal, makanya alif lam itu al-ustadh mesti pakai alif lam. Karena Ahmadnya itu apa? Ma'rifah. Sahih? Ma'rifah. Ini banyak kadang-kadang kesalahan apa penulisan juga. Al-Ustadhu Ahmadu. Kenapa Ustaz Ahmad? Ha? Kita bikin khabar. Hadirun. Telah hadir. Hadir, hadir. Nah, ini badal. Makanya harus ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena Ahmad itu ma'rifah. Tapi kalau antum bilang ustaz, ustazu Ahmad, ya kalau bahasa Indonesia, sudah bahasa Indonesia ya, kalau sudah jadi bahasa Indonesia, mungkin tidak pakai alif lam lagi. Tapi kalau Arab, mesti al-ustaz, tidak bisa ustaz Ahmad. Mesti al-ustazu Ahmad. Nah, mesti al-ustaz. Kalau begini, enggak ada flam, berarti apa? Ustazu Ahmada. Hadirun. Yang hadir siapa? Bukan Ahmadnya, gurunya. Nah, paham itu? Ustazu Ahmada. Itu harakatnya. Enggak bisa Ustazu Ahmadu. Atau Ustazun Ahmadu, enggak bisa. Kalau ini ma'rifah, badal mesti pakai alif lam. Ini namanya badal mutabik. Arsama. Kalau ini enggak pakai alif lam, berarti apa maknanya apa? Guru si Ahmad. Nah, mungkin namanya Ishaq atau Ali. Nah, hadir. Guru si Ahmad, hadir. Bukan Ahmad yang gurunya. Nah, ini idhafah. Makanya, apa? Ketika penyebutannya, yang kita maksud adalah nama, ini Ahmad namanya, nama guru, maka harus pakai alif lam. Al-Ustadhu Ahmad. Al-Ustadhu Ali. Ya. Nah, ya. Jadi maksud dari apa yang nomor satu dengan yang kedua itu sudah beda ya, Ustaz ya? Maksud yang mana? Yang Ustadu Ahmadu dengan Ustadu Ahmada itu. Beda, itu idhafah. Ustadu Ahmada itu idhafah. Penggabungan dua suku kata. Ustadu mudhaf, Ahmada mudhaf ilaih. Maknanya apa? Gurunya si Ahmad. Bukan guru bernama si Ahmad. Kalau guru bernama Ahmad itu yang di atas. Tidak, Ustaz ya. Iya. Syukran. Iya. Ahsan. Masyaallah. Masyaallah. Penelpon kita pertama ya. Ustaz dari ya. Pacitan ya. Ya. Oh, Muida. Baik. Bisa lanjut ke nomor berikutnya Ustaz? Iya, silakan. Baik, silakan pemirsa di rumah dan juga pendengar di rumah, Anda bisa berpartisipasi. Silakan menjadi penelpon yang kedua dengan memutar nomor 0218236543 untuk tadribat kita di kesempatan malam hari ini. Kami persilakan. Iya. Oh, mohon maaf, tambah terputus. Baik, untuk kembali menghangatkan ya, situasi kalau Ustaz. Kalau sudah soal ini ngeri-ngeri sedap. Insyaallah. Ngeri ini ketika dia apa ditanya ya. Karena pertanyaannya tidak terduga Ustaz. Ah, iya betul. Jadi pertanyaan tidak hanya terfokus yang ada di sini. Nah. Ya, jadi apa yang terlintas pikiran saya yang sudah pernah dipelajari dan diajarkan ya ditanya untuk mulai kembali merajah. Baik, siap. Iwan di studio selalu siap, Ustaz. Iya. Siap menanggung risiko. Tafadhal. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa la tunkihul musyrikati hatta yu'min. Iya. Fi'il apa itu? Tankihu. Tankihu itu fi'il fi'lu amrin Zat. Oh, fi'l amar. Emang ada fi'l amar berawal entak? Mudhari Zat. Fi'l mudhari. Majzumun. Ini sih ngeri-ngeri sedap ini. Kan fi'l bari ya. Mudhari. Di awal entak na'ti. Itu ingat na'ti nun hamzah ta ya. Na'ti singkatan. Taib. Fi'l mudhari. Nah, apa namanya kalau fi'il mudhari kalau sudah bersambung dengan waw jamaah? Af'alul khamsah. Nah, fi'lun min al-af'alil khamsah ya. Betul. Al-af'alil khamsah adalah fi'il mudhari yang bersambung di akhirnya alif. Isnain. Alif isnain waw jamaah wa ya mukhatabah. Itu jadi ingat. Tapi kemana nunnya? Dibuang Ustaz. Dibuang. Kenapa dibuang? Karena jazm. Jazm. Apa yang menjazmkannya? Lamunah nahiyah. Lam atau lah? Oh la. La an nahiyah. Ini ya perlu saya ingat kembali. Kalau dibaca lam berarti dia satu huruf. Oh, iya. Ya. Jadi kalau ingin kita menyebutkan apa, kalau dia satu huruf sebutkan namanya. Kalau lam satu huruf kan lam kan, berarti allamu. Lamun, dal, dalun, ra, raun. Nah itu. Tapi kalau dia terdiri pada dua huruf, dibaca. Fi kan, jangan dibaca faun wayaun. Tidak. Fi, min, jangan al mimu wan nun. Tidak. Siap. Baik. Insya Allah antum siap betul. Jahit, betul. Ini la itu la nahiyah. La nahiyah amalnya apa? Menjazamkan fi'l mudhari. Baik. Jadi tankihu fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyah. La nahiyah itu bila larangan ya. Janganlah. Nah itu. Nah ini perlu mengetahui kaedah nahu ya. Kalau tidak salah mengartikan. Tidaklah kalian menikahi wanita, enggak, itu janganlah kalian, larangan berdampak hukum. Janganlah kalian menikahi al-musyrikat. Jama' apa itu? Jama' mu'anath salim. Salim. Mansubkah atau majrur? Mansub. Mansub. Apa tanda nasabnya? Al-kasrah. Kasrah. Bukankah itu majrur, kasrah? Iya, ini karena jama' mu'anath salim di nasabnya dengan kasrah. Iya. Bukan nasab yang kasrah, tanda nasabnya kasrah. Tanda nasabnya kasrah. Betul, jamak salim itu harakat cuma dua, dhammah dan kasrah, tidak ada fathah. Jadi kasrah itu ada kalanya mansub, ada kalanya jar. Di sini dia mansub karena dia maf'ul bi objek, fa'ilnya waw jamaah. Tabjayid. Kenapa yu'minna? Ada apa? Ilmu dori mabni karena bersambung dengan nun niswah, Ustaz. Bersambung dengan nun niswah. Niswah secara langsung. Nun niswah secara langsung. yakin itu memang ada, tidak bersama dengan Indonesia secara langsung. Ya, langsung semua sih. Itu kalau itu iya, iya drimu, iya dripna, iya drus, iya drusna kan? Langsung semua. Ya? Iya. Iya drusna. Kenapa bertasydid itu? Nun taukid kah? Yukmin. Oh, iya nun taukid ya. Ini fiilnya mu'rab atau mabni? Mudhari. Karena mudhari itu ada dua ini, kan? Ini mu'rab Ustaz, yukminu asalnya Ustaz. Asal yukminu. Iya. Terus kenapa bertasydid? Karena dia bersambung dengan nun taukid sakilah mubasyaratan. Sakilah. Kita tahu kalau bersambung nun taukid itu secara langsung berarti dia mabni fathah. Yadriban nasa. Ini yu'manna atau yu'minna? Yu'minna, Ustaz. Iya. Kenapa kasrah? Yu'minna. Ingat, fi'il mudhari. Jika bersambung dengan nun taukid secara langsung itu mabni al-fathah, sah? Contoh yadrus, yadrusu, atau ambil pola ini yu'min daripada a ba lima timbangan af'ala yuf'ilu itu timbangan asalnya a'mana. Ini sudah pernah saya jelaskan, kalau bertemu dua hamzah maka tuklabu hamzah al-u asania alifan. Jadi asalnya ama amina masuk timbang af'ala jadi a'mana. Sah? Sah. Kemudian hamzah yang kedua itu tukar alif jadi a'mana. Itu bukan pola a'mana, enggak. Bukan pola a'fa'ala, itu polanya af'ala. Kayaknya harus diulang a'mana lagi. Mana? Iya. Pola af'ala. Af'ala. Nah, jadi amana. Perhatikan, amana. Pola mana? Kan ada dua pola. Ada fa'ala. Pola ini kah atau pola ini? Sepertinya fa'ala. Seperti pola ini kan? Betul. Padahal bukan pola ini. Dari mana tahu? Lihat mudhari'nya. Amana yu'minu. Hamzanya sukun. Kalau pola ini fa'ala yufa'ilu. Secara amana yu'aminu. Berarti apa? Nah, berarti polanya bukan ini. Ini polanya. Af'ala yuf'ilu. Amana yu'minu. Itu mudhari'nya. Nah, yu'minu. Memang ini masuk pada apa? Saraf ya. Amana, amana. Pertanyaannya, mana hamzah aslinya? Ini kan asalnya amina. Iya kan? Ini fi'il mahmuz. Diawali oleh hamzah seperti akhadha. Akhadha. Kan amara. Atau ini amana. Masuk pula ini. Amana. Kan gitu seharusnya kan? Mana hamzah? Tadi saya katakan, bertemu dua hamzah. Nih. Nah, ini asal apa? Amana. Iya. Seperti akhadha, masuk pola ini. Ah, ini hamzah ini. A, seharusnya a'mana, af'ala, sah? Nah, bertemu dua hamzah. Ini hamzah, ini hamzah. Ini tuklabu hamzah alifan. Tukar hamzah menjadi alif. Sudah? Nah, kalau sudah jadi alif, maka penulisannya apa? Dilebur. Kasih tanda, ini tandanya. Nih. Berarti menunjukkan bahwa ini ada hamzah, dua hamzah. Nah, hamzah keduanya sudah jadi tanda mat, jadi amana. Nah, kenapa ditukar alif? Likarahati istima'i hamzatain. Ya. Likarahati istima'i. Jadi tidak bagus bertemu dua hamzah di situ. Maka diganti alif, jadilah amana yu'minu. Nah, ini kalau tadi yusa'idu atau akrama yukrimu ya. Yukrimu, kita ambil pola ini. Yukrimu. Yukrimu. Masuk nun taukid. Bagaimana nih? Yukrimanna, sah? Kan gitu. Madza fata? Yukrimanna. Ini yu'minna. Bukan yu'manna. Yu'minna. Berarti itu, Sat. Itu salih bin nun iswah, Sat. Bukan mentaukid ya. Nun niswa. Nah, ini diakhiri oleh nun, masuk nun niswa. Nun niswa kan baris apa? Fathah kan? Nah, maka dileburlah nun ini kepada nun. Kena ada dua nunani. Dilebur, idgham namanya. Idgham, diidghamkan. Nah, ketika diidghamkan, tentu bagaimana? Nah, idghamkan, masuk nun. Jadilah, nun pertama jadi bersukun. Nih. Yu'minna. Yu'minna. Kan... kan fi'il yang mudhari, kalau bersama nun niswah, bagaimana sebelum nun niswah? Sukun atau bukan? Sukun kan? Yadrusna. Maka nun pertama harus disukunkan. Harus disukunkan. Nun pertama. Yu'min. Nah ini nun pertama sukun. Kemudian dilebur. Jadi dua nun gak perlu di apa dipisah. Asal gini. Yu'min. Nih. Yu'min kan gitu. Nah, itu asal yu'minna. Ya jelis yukrimna. Yukrimna sebelum nun itu nun niswa sukun. Ini dia. Kan ada nun, maka diidghamkan ini. Nun ini kena sukun idghamkan. Ini dia. Itu rasam penulisannya demikian. Yu'minna. Kalau begitu berarti fi'il ini mabni bukan mu'rab. Mabni yu'minna. Makanya masuk pun hatta yang menasabkan an mudmara pada hatta, maka fi'il mabni tidak berubah. Tetap enggak berubah. Ya, karena dia mabni. Baik. Hati-hati nun taukid ya. Baik. Makanya kembali ke mana nun niswa ini? Musyrikat. Al-musyrikat. Ya, hatta yu'minna. Nah, sampai mereka wanita-wanita yang musyrik itu beriman. Nah, kalau kalian mau menikahinya, ya, walaupun dia cakep, ya, jangan tergiur dengan kecakapan, kecantikannya, sampai dia beriman. Ya, kalau enggak antum dakwahin, ngajak dia masuk beriman, baru dinikahin. Ya, yang menghayal ya. Baik, baik, lanjutkan. Baik, ini kita ke jinahu ini, bukan ke jenika. Baik, kami undang kembali Ustaz, ya, para pemirsa dan pendengar di rumah. Kami persilahkan Anda bisa berpartisipasi aktif. Dan pesan Ustaz tadi, jangan takut Ustaz. Iya, betul. Silahkan mencoba dan mengulang kembali pembelajaran yang telah lalu. Silahkan, kami undang Anda untuk memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilahkan. 823-6543. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Umu, tampaknya televisi atau radionya masih terlalu besar. Iya, ya, afan. Iya, bisa dikecilkan terlebih afan dahulu. Sebentar ya. Iya, afan. Naam, tafadhali ya, Um. Naam, Ustaz. Iya. Ikra'i, baca ayat selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fihima 'ainan tajriyan. Iya. Betul. Baik. Ini jumlah apa ini? Ini jumlah ismiyah. Kan? Jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya, mana khabarnya? Fihima itu khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Mubtada' akhar. Ainani mubtada muakhar. Bentuk apa ainani ini? Ainani berbentuk musanna. Musanna. Betul. Ma alamat rafi? Marfu bil alif. Alamat rafi alif ya. Alamat rafi alif. Jadi sebetulnya marfu bil alif itu memang untuk pemulanya enggak masalah. Tapi kalau sudah tingkat atas ya, iya, itu kurang tepat. Oh gitu. Iya, ba itu kan sababiyah kan? Marfu disebabkan alif. Bukan, alif itu sebagai tanda rafa. Yang menyebabkan marfu adalah ibtida. Jadi mubtada marfu bil ibtida. Iya. Oh. Khabar itu marfu bil mubtada. Nanti bisa dilihat di Alfiyah Ibn Malik. Baru ya. Alif itu Ustaz. Iya, betul. Wa alamatu raf'ihi al-alif. Iya, kalau ditanya apa tanda rafa'nya? Iya. Ini isim apakah? Isim marfu. Iya. Apa tanda rafa'nya? Jangan marfu dengan alif, enggak. Alamatu raf'i alif. Tanda rafa'nya alif. Taib, masya Allah. Kemudian tajriyah ini bentuk apa ini? Tajriyan fi'lun mudhari'un. Fi'il mudhari. Taib sebentar. Ya. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini apa namanya nih? Fi'il mudhari ini. Minal af'al khamsah. Iya, minal af'al. Bukan af'al ya, cuma satu ini. Minal af'al al-khamsah. Minal af'al al-khamsah. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan, fi'il mudhari jika bersambung di akhirnya alif isnain, awal jemaah atau ya mukhatabah itulah al-afal khamsah. Nah, ini bersambung dengan alif isnain. Nah, kena ainani itu musanna ya, maka fiilnya harus menunjukkan kembali pada musanna. Taib, ini fi tajriani jumlah atau bukan? Jumlah. Kalau sudah fiil jelas jumlah. Kenapa sudah jumlah? Karena setiap fiil mesti fi'il perbuatan ada mesti ada pelaku. Ya, mana fa'ilnya? Alif isnain. Nah, jumlah ini sebagai apa kedudukannya? Ini juga pernah saya jelaskan ya, sudah lama ini. Ainan. Karena ainani bentuknya kalau sebelum jumlah itu berbentuk nakirah, ya, maka jumlahnya itu adalah na'at. Kalau sebelumnya ma'rifah, ya, maka jumlah setelahnya menjadi anak lupa Ustaz. Hal. Ya. Hal ya, betul. Hal, betul. Iya. Nah. Untuk mengingatkan apa? Al jumlah ba'da nakirah na'at wal jumlah ba'dal ma'rifah hal. Hal. Ya, itu aja untuk sekarang ingat aja. Al jumlah ba'da nakirah na'tun wal jumlah ba'dal ma'rifah hal. Nah, ini jumlah fi'liyah taqa ba'da nakirah. Ai nakirah ainani, bukan al ainan. Ainani. Tajriyani. Jadi dua mata air yang mengalir. Iya. Baik, jayid ya ahsant, barakallahu fik. Apa Ustaz, berarti ya, tajrian fi mahali jarin. Apanya? Jumlah sebagai na'at, arti fi mahali jarin. Ustaz. Kenapa fi mahali jar? Enggak Ustaz, ya langsung ya. Bukan. Kalau kita ingin ya, mengetahui na'at, lihat man'unnya. Man'unnya marfu atau mansu atau majrur? Oh, marfu. Marfu, berarti fi mahali rahmah. Oh, iya, na'am. Iya, jadi ya. Coba ya, i'rab ya. A'ribi, coba i'rab kan biar saya ya, dengar ini. Tajriyani. Tajriyan. Tajriyan fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi bi tsubutin nun. Wa alamatu raf'i tsubutun nun. Tsubutun. Wa alamatu raf'i tsubutun nun itu sebagai mubtada muakhar. Uslubnya wa alamatu raf'i thubutu mubtada muakhar, mana khabarnya? Alamatu raf'i, iya, jar majrur. Wa alamatu raf'i thubutun nun. Thubutun nun, na'am. Li'annahu min al-af'al khamsah. Min al-af'al khamsah. Terus wa fa'iluhu al-aliful isnain. Naqul al-alifu isnain. Naam, aliful isnain dhamirun muttasilun. Itu dhamir bukan huruf ya. Ya. Dhamirun muttasil. Iya, dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Mahalli raf'in. Fa'il. Iya, karena dia mabni maka i'rabnya mahal fi mahalli raf'in fa'il. Terus selanjutnya wal jumlatu. Jayid, wal jumlatu fi'liyatun. Al fi'liyatu. Jam-jam fi'liyatun itu sebagai na'at. Al-jumlatu al-fi'liyatu fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in ya. Na'at. Na'tun. Ya. Na'at bagi ainani. Atau wal-jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi fi mahalli raf'in na'tun. Baik. Begitulah caranya Rabb. Ahsan, barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa iyyak. Wajazakumullah khair. Wajazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk penelpon berikutnya sudah kita angkat dan masih kita akan angkat penelpon yang berikutnya, Ustaz. Iya. Kami persilakan kembali Anda memutar nomor 0218236543. Kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu. Ya, tak bimbing Ustaz. Nyoba ini. Kenapa? Baik, mau nyoba Ustaz gitu. Boleh coba dibimbing. Ya, silakan. Iya. Allah Ta'ala. Alam naj'alahu ainain. Iya. Nah, ini naj'al fi'ilnya marfu atau mansu atau majzum? Majzum. Majzum dengan apa? Bilam. Bilam, iya. Betul. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun. Itu ingat aja ayat itu. Lam itu menjazamkan fi'il mudhari. Baik, tanda jazamnya sukun. Betul. Nah, kemudian aina ini bentuk apa ini? Musanna. Musanna. Mansubkah atau majrurkah? Kalau sudah pakai ia itu antara dua. Mansub, Ustaz. Mansub. Dari mana tahu mansub? Maf'ulun fi ja'al. Ahsan, masyaallah. Maf'ul pada taj'al. Karena ja'al itu membutuhkan objek. Jayid, mansub, alamatu nasbi al-ya' li'annahu musanna. Baik, ayat selanjutnya. Qala ta'ala. Wa nasiya ma qaddamat yadah. Iya, wa nasiya ma qaddamat yadahu. Nasiya ini fi'il apa ini? Nasiya fi'il madhi. Fi'il madhi. Ma itu ma apa? Apa yang isim mausul, Ustaz? Isim mausul. Jayid. Baik. Nah, kemudian yadah itu bentuk apa? Musanna. Musanna. Mufradnya? Yadun. Yadun. Kemana nunnya kalau musanna? Pakai alif. Alif ini yang mudhaf, jadi nunnya mahdhufah. Baik. Hudhifatin nun. Limadha tuhdhaf? Atau limadha hudhifat? Hudhifat sebagai mudhaf. Kenapa? Sebagai mudhaf. Iya, betul. Lil idhafah, karena dia idhafah. Dia sebagai mudhaf. Ya. Mudhaf, kalau sudah musanna mudhafnya, nunnya dibuang. Jayid, yadahu. Baik, marfu'kah ini atau mansub atau majrur? Dan apa tanda i'rabnya? Nah, ini sudah kita pelajari. Ini marfu' saat ya? Marfu'. Menjawab atau bertanya? Kena intonasinya itu bertanya. Ya sahih marfu. Ya, tanda rafa'nya kan tadi kan musanna, sudah jelas kan depannya alif sah. Iya, musanna tanda rafa'nya apa? Alif. Alif. Tanda nasabnya? Ya. Ya, wa alamatu jarrih. Ya. Al-ya kadzalika. Berarti ini marfu. Iya. Ya Daud. Nas. Fa'il. Iya. Pertanyaan enggak sampai situ, berlanjut. Nah. Kenapa di sini marfu dia? Sebagai fa'il. Fa'il. Fa'il dari mana? Yang maqad damat dari yang telah didahulukan itu, Ustaz. Hah? Bukan. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya nasiya, lupa. Nasiya. Oh, jadi kedua tangannya lupa. Lupa. Baik. Qaddamat dari qaddamat. Kenapa pakai ta ta'nis di situ? Mu'anas qaddamat. Hah? Mu'anas artinya qaddamat. Ya, ta ta'nis berarti pelakunya, fa'ilnya mu'anas. Apakah yada ini mu'anas? Mufradnya yadun, apakah mu'annas? Nah, Nah, ini termasuk muannas ya. Kenapa? Iya, anggota tubuh yang berpasangan maka digolongkan muannas. Muannas. Anggota tubuh. Mana berpasangan? Tangan berpasangan kiri kanan. Iya, qaddamat yadahu. Iya. Iya. Jadi muannas itu. Baik, jadi ha ini kembali kepada fa'il nasya. Fa'il nasya itu adalah dhamir mustatir takdirnya huwa. Ya. Baik. Ahsant, barakallahu fiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tampaknya sudah semakin berani Ustaz ya untuk berpartisipasi dan ini masih ada waktu kita, masih kami persilahkan untuk kembali memutar nomor 0218236543. Kami persilahkan. Iya, silakan. Oh, mohon maaf, terputus. Yeah. Silakan bisa dicoba kembali diputar nomor 0218236543. Kami persilakan. Baik, tampaknya kembali saat kita apa perlu mencoba kembali Iwa di studio? Iya, silakan. Iya. Yeah. Mereka alhamdulillah siap. Siap, selalu siap insyaallah. Bismillah. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yauma ya'udzudz-dzalimu 'ala yadayhi. Iya. Wa yauma ya'udzudz-dzalimu 'ala yadayhi. Nah, ini fi'il apa? Mudhari. Betul kan? Ya'uddu. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Fi'il apa namanya ini? Mudha'af. Tasydid mudha'af. Iya. Kita ulang-ulang kembali materinya. Durusul lughah. Fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af adalah fi'il yang lam fi'il dan ain fi'il min jinsin wahid. Iya, itu untuk thulasi. Kalau rubai, ada enggak mudha'af yang rubai? Ada. Apa dhabitnya? Cirinya? Itu apa? Fa fi'il dengan lam fi'il min jinsin wahid. Kemudian ain fi'il dan lam fi'il atsani min jinsin wahid. Contohnya zal zala. Itu mudhaf. Zal zala. Zal zala, ya kan? Zal zala. Huruf pertama zai fa fi'il. Huruf kedua ain fi'il lam. Huruf ketiga lam fi'il bun zai juga. Nah, itu tadi apa? Rubai mudha'af manakala fa fi'il dengan lam fi'il min jinsin wahid. Kemudian ain fi'il dengan lam fi'il atsani min jinsin wahid. Itu sama-sama zai, yang kedua sama-sama lam, zal zala. Itulah mudha'af untuk rubai. Bukan berarti mudha'af mesti bertasydid ya. Kalau sulasi ya bertasydid. Ya. Kena ain fi'il dan lam fi'il jinsin wahid. Adda, sadda, wa shadda, marra, farra. Ya. Baik. Ya'uddu zalimu ala yadikata ala yadaihi. Nah. Bentuk apa yadaihi? Musanna. Musanna. Ya. Kalau tadi yadahu pakai alif. Di sini yadaihi pakai ya. Musanna. Kenapa pakai ya di sini? Majrur dengan ala. Ya, ya. Lagi-lagi nonnya dibuang karena dia mudhaf, mudhaf ilainya al-ha. Ya. Wa yawma ya'uddu dhalimu ala yadayhi. Taib, ahsant. Barakallahu fiik. Baik, satu kesempatan lagi Ustaz. Mungkin kita coba dulu untuk penelpon di rumah. Kami persilakan. Anda bisa memutar nomor 0218236543. Kami persilakan. Maratang Sania. Masyaallah. Masyaallah. Afwan Ustaz. Naam, تفضلي. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. Oh iya. Betul. Kembali pada kalau tadi tankihu ini tunkihu. Kalau tankihu ini tunkihu, wala tunkihul musyrikin. Bedanya apa itu? Kamana Ustaz, kalau tunkihu fi'il mudhari majzum. Terus kalau wala la tunkihu hatta yu'minu. Enggak, tunkihu dulu, jangan jauh kemana-mana dulu. Ya Ustaz. Mana Ustaz? Saya tanya tadi ayat wala tankihu. Wala tunkihu. Sebelum saya tanya itu, apa pola pertama itu? Pola pertama apa? Wazannya apa? Kalau tankihu bentuknya mujarrad. Sulasi mujarrad. Nakaha yankihu. Ya. Kalau ini tunkihu itu mazid dengan apa wazan af'ala. Af'ala. Betul. Af'ala yuf'ilu. Ankaha yunkihu. Baik. Nah ini pernah saya jelaskan ya, kalau polanya adalah pola fa'ala, ya kan, kalau dia fi'ilnya muta'addi masuk kepada pola af'ala, menjadikan fi'il itu menasabkan dua maf'ul. Contoh alima, muta'addi itu bukan muta'addi kan? Alima itu mengetahui, tentu ada kata alim tud darsa, saya ngerti pelajaran, saya tahu pelajaran. Ad-darsa itu maf'ul bih, itu menasubkan satu maf'ul, masuk timbangan af'ala, a'lam tu. Makna bisa berubah. Nah, itu butuh ada objek. A'lam tutulaba ad-darsa awil mas'alata. Saya a'lam tu. Mana a'lam tu? Bisa memberitahukan. Bisa menjadikan dia paham, mengetahui ad-darsa tentang pelajaran. Arti apa? Membutuhkan dia dua objek. Tapi kalau fi'ilnya fi'il lazim seperti kharajtu, saya keluar, masuk pola akhraja berarti mengeluarkan, menjadi fi'il itu menjadi muta'addi kepada satu maf'ul. Akhrajtu al-kitaba minal haqibah, saya keluarkan kitab dari tas. Kalau kharaja kharajtu, saya keluar. Nah, di sini nakaha yankihu, nakaha itu fi'il muta'addi. Nakaha. Jadi la tankihu apa artinya teh? Janganlah kalian menikahi. Bukan menikahkan. Iya. Jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrikah. Itu pesan Allah. Ya. Berarti apa? Fiilnya apa? Muta'addi, cuma maf'ulnya satu objek itu musyrikat. Kalau wala tunkihu timbangan af'ala yuf'ilu berarti apa? Nah, yang tadi satu maf'ul menjadi dua maf'ul. Apa maknanya wala tunkihu? Janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik. Laki-laki kan? Yang dinikahkan itu perempuan atau laki-laki? Perempuan yang dinikahkan. Ah, salah. Laki-laki harus dinikahin kepada perempuan. Menikahkan. Iya. Makanya wala tunkihul musyrikin, jangan kau nikahkan orang laki-laki musyrik. Mana maf'ul keduanya? Sudah maklum, yaitu al-muslimat, orang-orang mukminat, wanita-wanita yang mukminah. Iya. Artinya jangan kau nikahkan laki-laki, kan kalau wali dia wanita bagaimana mengatakan kepada calon menantunya, aku nikahkan kamu kan, bukan aku nikahkan anakku, ya kan, aku nikahkan kamu. Jadi laki-laki dinikahkan kepada anak perempuan si wali. Nah, gini, wala tunkihul musyrikin, jangan kau nikahkan laki-laki musyrik. Nah, kepada siapa? Ya tentu, tentu para orang wanita-wanita yang beriman, apakah anaknya, apakah saudara perempuan dan seterusnya. Nah, di situ maf'ul keduanya mahdzufah, dibuang. Kenapa? Ma'lumah. Sudah maklum. Nah, ini masalah hadzaf inilah Al-Qur'an unikkan balaghahnya tinggi. Nah, kalau tidak tahu tentang apa tata bahasa Arab, grammar termasuk ilmu sharf itu sangat penting. Kata ulama orang tua dulu, ulama-ulama kampung dulu, nahu itu ayah, sharf itu ibu. Artinya tidak bisa dipisahkan. Enggak bisa kan pisahkan. Nahu butuh sharf, sharf butuh nahu. Ya. Baik, cuma banyak diajarkan apa nahu ya, tapi sharf agak jarang diajarkannya. Insyaallah nanti satu saat kita ajarkan apa sharaf. Insyaallah saya alhamdulillah saya sudah susun sharaf 2 jilid ya. Insyaallah akan dipakai Madinah Salam. Namanya Al-Khulasa Al-Asasiyah. Sama namanya. Al-Khulasa Al-Asasiyah fil Qawaid As-Sarfiyah. Ya. Itu sharaf-sharaf apa? Ilmu sharaf yang khulasa yang singkat lah. Singkat yang penting-penting, ya, khulasanya, ringkasan begitu, ya. Insyaallah. Baik. Jadi ini la itu la nahya ya, la nahya. La nahya. Iya, tunkihu itu fi'il mudhari majzum bila nahya. Ini min af'al khamsah sah. Naam. Naam af'al khamsah. Baik, al musyrikin itu maf'ul bih awal namanya. Maf'ul bih pertama, maf'ul tsani mahdzuf. Taqdiru al mu'minat. Itu takdirnya. Iya. Hatta yu'minu. Nah. Ya. Hatta yu'minu sampai mereka beriman. Siapa ini beriman? Laki-laki. Laki-laki musyrikin, orang-orang laki-laki musyrikin ya. Iya. Nah. Kalau tadi yu'minna kembali pada nun nisbah pada musyrikat. Ini waw jamaah. Kembali pada al-musyrikin. Nah, ini juga mansub. Mansub dengan apa ini? Yu'minu? Ya. An-mudmara ba'da hatta. Ini pendapat ulama-ulama Basrah ya. Kalau ulama Kufah, hatta itulah yang menasabkan. Langsung hatta. Iya, hatta itulah yang menasabkan. Baik. Boleh jawabnya dua, Ustaz, atau kenapa? Satunya boleh ya. Kenapa? Satunya boleh salah satu. Ya, tersambung mazhabnya. Mau pakai mazhab mana? Kita mazhabnya. Kalau mau pakai mazhab Kufah, ya itu dia. Iya, kalau mau pakai mazhab Basrah, ya tadi Al-Mudmara. Iya, adakah pengaruhnya dari sisi mana? Enggak ada pengaruhnya. Enggak ada perubahan sisi makna, enggak ada perubahan. Iya. Iya. Baik. Hatta ini apa bimakna ghayah sampai akhir ya. Hatta lil ghayah. Iya. Ya, kalau ulama Basra ini maka apa? Dia hatta ini adalah menjarkan termasuk huruf jar. Ya. Makanya masdar muawwal daripada apa? An mudmara dengan fiilnya adalah sebagai isim majrur dengan hatta. Hatta tu hatta yu'minu ay hatta imanihim sampai mereka beriman. Itu takwil masdarnya. Masdar sharihnya Ustaz ya. Kenapa? Ba hatta imanihim berarti itu masdar sharihnya. Iya, masdar sharihnya itu maknanya. Nah, kalau iya. Sampai mereka beriman. Iya. Ay an yu'minu. Nah, makanya ulama Basra ini hatta itu termasuk rujar. Nah, termasuk lam ta'lil kan, lam ta'lil masuk pada fi'il mudhari an mudmara ba'da lam kan, lam itu makna pada illah tapi fungsinya apa, huruf jar. Masuk awal setelahnya sebagai isim majrur. Baik. Ahsant ya barakallahu fik. Syukran jazakumullah khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masyaallah. Insyaallah. Ini kita tadil awal tulisan sudah terjawab ya. Tulisan itu menjelaskan bain sebab dibuang, tidak dibuangnya huruf ya mengqas sudah kita jawab tadi semuanya. Nah. Alhamdulillah pas. Alhamdulillah. Kajian kita malam ini mungkin ada sekitar berapa menit ya? Nah. Tidak ada pertanyaan? Untuk pesan singkat tampaknya ya. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Menunjukkan bahwa insyaallah para paham insyaallah. Karena mereka para yang ikut kajian ini, mereka ini bukan hanya kajian saya, kajian daripada Ustaz Hamba Abbas, Hamzah Abbas Hafizullah Ta'ala, dan juga ikut kajian saya di Rasulullah dulu, dari mulai jilid pertama saya ngajar sampai jilid ketiga tuntas, tapi enggak sampai ke jilid empat terhenti. Biar aja Ustaz Hamzah itu fak beliau di Rasulullah. Silakan disambung sampai jilid empat, itu ada jilid empat itu ya. Baik, demikian saja kajian kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang sampai ada manfaatnya. Lagi-lagi pesan yang sering saya ungkapkan, harus murajaah. Ya, harus murajaah supaya ingat. Ya. Tapi misalnya, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.